kita. Kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan juga kita memanjatkan salam hormat, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadis nomor berapa, Bu? 1110. Baik. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi, dan bila dikatakan dengan main-main juga akan jadi. Yang pertama nikah, yang kedua tolak perceraian, dan yang ketiga rujuk kembali lagi setelah cerai. Riwayat Imam 4 kecuali Nasa'i. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Saya bacakan dulu footnote-nya, baru kita masuk penjelasan masalah hadis. Ada angka 1 di situ kecil, footnote di bawah. At-Tirmidzi berkata, hadis ini adalah hasan gharib. Abu Bakar bin Arabi berkata dalam satu riwayat pada matannya, matan berarti isi hadisnya, terdapat kata wa al-itqu. Hadis ini sama sekali tidak sahih tentang tambahannya al-itqu. Ibnu Qayyim berkata, ucapan orang yang bersenda gurau itu diperhitungkan, meskipun ucapan orang tidur, orang yang lupa, orang hilang akalnya, dan orang yang dipaksa itu tidak dipertimbangkan. Perbedaannya adalah bahwa orang yang bersenda gurau itu bersengaja mengucapkan kata-kata, namun tidak bersengaja menyampaikan hakikat isi ucapannya. Akan tetapi tidak bisa demikian, sebab orang mukallaf wajib bertanggung jawab atas sebab-sebab yang ia lakukan, dan syar'i mengatur akibat-akibat dan hukum-hukumnya, baik mukallaf itu bersengaja ataupun tidak. Kalau tolak ukur kesengajaan itu terletak pada sebab yang dilakukannya. Kurang lebih maksudnya adalah, kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata, tetap akan terdengar, atau dia nulis akan kebaca, dalam kondisi dia tahu atau dia tidak tahu apa yang sedang dia tulis itu atau dia ucapkan. Secara urf, kebiasaan manusia, orang tangkap apa yang diucapkan. Tentu nanti dia bisa bedakan apakah ini perkataan benar atau tidak. Tetapi secara syar'i, orang-orang yang tidak sadar, tertidur misalnya ngucapin sesuatu, atau orang yang gila, atau mungkin anak-anak kecil yang hanya mengulangi apa yang diucapkan oleh orang dewasa, ini gak dihitung sebagai sebuah hukum ya. Yang dihitung dalam hukum adalah kalau dia mukallaf, mukallaf sudah mulai balig, kemudian ditambah lagi dengan memang dia dalam kondisi sadar, bukan gila gitu kan, bukan tertidur, maka hukumnya berlaku terhadap apa yang dia ucapkan. Dia sengaja atau tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja, dia sampaikan maaf. Kalau dia sengaja, berarti juga sama, dia harus menyampaikan maaf kalau dia salah. Tetapi dalam tiga hal, pernikahan, perceraian, dan rujuk, ini semua jadi. Kalau tadi misalnya orang main ucapin aja begitu, misal saya mau datang ke rumah kamu, secara hukum syar'i, kalau dia cuma bercanda, maka itu bisa terjadi, bisa enggak, secara hukum syar'i. Tapi dia semestinya untuk menjaga kehormatan agamanya, dia memenuhi kalau dia sudah mengatakan saya mau datang, walaupun dia cuma bercanda. Tapi tidak ada kelaziman. Cuma dalam pernikahan, dalam perceraian, dan dalam rujuk itu terjadi. Saya kasih contoh masalah pernikahan. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang hadir di sini bersahabat dengan seorang teman dia, misal sama-sama satu pengajian, yang satu si A punya anak perempuan, si B punya anak laki-laki. Lalu si A berkata, nanti anak kamu nikah sama anak saya ya. Terus si B mengatakan, oke baik, misal. Maka itu terjadi ikatan pernikahan walaupun belum ada akad nikah. Maksudnya Di sini dia harus nanti pada saat anak-anak itu mau menikah dengan orang lain, orang tuanya membahasakan, kalau saya pernah menjodohkan kamu sama si fulan, kamu mau gak? Kalau anaknya bilang saya gak mau, batal gitu kan. Atau misalnya si anak perempuan atau anak laki-laki, atau orang tuanya membatalkannya. Misal, oh tadi saya salah tuh ngucapin gitu kan, saya menarik perkataan saya. Dan itu pun tetap syaratnya dia harus sampaikan ke anaknya gitu kan. Kalau anak itu sudah bisa berbicara, menyampaikan, maka dia harus mengatakan, saya pernah menjodohkan kamu sama ini, kamu mau gak? Kalau dia bilang tidak mau, ya sudah. Kalau dia bilang mau, maka ada proses-proses setelahnya. Seperti misalnya ditanya pihak yang kedua juga mau gak? Seperti umumnya lah. Kalau salah satu menolak, ya sudah, terbatalkan. Makanya tidak boleh sama sekali orang mengatakan kepada saudaranya muslim, nanti anak kita jodohin ya. Karena kalau temannya mengatakan iya, itu berarti sudah jadi. Bercanda atau serius? Lah ya, ini makanya bahasan hadisnya itu. Nabi SAW mengatakan apa? Tiga hal, bercanda atau serius, jadi. Terjadi itu, pernikahan. Hukum Allah, jangan dibantah. Harus belajar menjadi mukminah, menerima. Loh, ini bahasannya tahu atau tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja, bercanda atau serius, gitu kan. Apapun yang indikasinya ke situ, mengatakan kita besankan nanti anak kita nikahkan lah, pokoknya tertuju mengikat pernikahan antara anak. Nah, itu caranya tadi sudah saya jelaskan, anak-anaknya disampaikan sehingga bisa terbatalkan dengan sendirinya, gitu kan? Karena kalau tidak, hukum syar'inya harus sebelum mereka menikah nanti dengan orang lain dibahasakan dan mereka membatalkan itu, atau orang tuanya menyampaikan, saya tadi keliru, saya tidak jadi anak saya jodohkan, gitu loh. Karena ini memang tidak boleh, ini hukum syar'inya begitu. Masuk dalam masalah ini, tenang dulu ibu-ibu, sebar, bentar. Jangan berantem suara kita nih. Hukum yang lain, contoh yang lain adalah, kalau ada laki-laki berkata kepada sepupunya misalnya perempuan, karena bukan mahram sepupu dia, anak pamannya kan misal, kemudian bercanda keluarganya ngumpul, ayo kita buat yuk seperti akad nikah gitu kan. Lalu duduk, saya terima, saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya. Yang ucapin ini adalah walinya si perempuan misalnya. Sambil bercanda, ketawa-ketawa, kesannya kayak itu sebuah sandiwara saja. Itu terjadi pernikahan. Jadi, terjadi pernikahan, jadi tidak boleh bercanda. Waduh, sinetron lagi, udah jelas sinetron. Udah gak boleh sinetron, tambah lagi nikah-nikahan gitu. Gak boleh, tapi kalau dia pakai nama palsu itu mungkin batal, karena bukan namanya. Tapi kalau dia pakai namanya asli, dan tidak boleh sebenarnya dalam Islam, tidak boleh sebenarnya direkayasa begitu. Bukan nama dia lalu dia buat, itu ada kedustaan kan. Dan itu hukum Allah, ini pernikahan bukan main-main. Bukan main-main, kalau dia buat seperti itu, maka itu berarti mempermainkan hukum Allah. Bukan nama dia lalu dia pakai, dia pakai namanya, dua-duanya nama asli, dan itu ada walinya si perempuan, maka sah pernikahan. Yang kedua, masalah cerai, dan ini saksi bahasan kita. Walaupun suaminya bercanda, kamu kalau keluar sebentar, sore, dahului saya dari pintu, kamu saya ceraikan. Misal, ini contoh, gak usah dibayangkan gitu kan. Ini kita kasih contoh supaya jelas gitu. Jadi kalau ada sampai ucapan itu, karena cerai di tangan suami, dan dia ucapkan itu, terjadi, walaupun bercanda. Makanya saya pernah diajarkan oleh dosen saya, dan ini sangat penting memperhatikan hadis ini, hati-hati. Ibu-ibu juga jangan pernah sering mengucapkan ceraikan saya. Nanti kalau suaminya kepancing, dan syaitan memang sengaja itu, terus dia mengatakan, udahlah kalau gitu, saya ceraikan. Nah itu terjadi, cerai. Nggak boleh sama sekali main-main. Sementara kalimat cerai itu sudah cukup menghukum halal tidaknya biologis. Gitu kan? Itu berbahaya sekali, bisa jadi halal atau jadi haram. Kalau status suami istri halal, kalau statusnya sudah cerai, ini kan bermasalah. Jadi tidak boleh mengucapkan kalimat tersebut. Dosen saya pernah bilang, kalau ada seorang wanita di tangga, kemudian suaminya bercanda, ini contoh, dikatakan contoh saking sulitnya kalimat cerai, gak boleh permainkan. Dia bilang sama istrinya sambil bercanda tuh di tangga, Kalau kamu naik saya ceraikan, kalau kamu turun saya ceraikan. Misal dia bercanda begitu, maka perempuan ini kalau naik, makanya jangan ngomong. Nih Bu Dokter. Tadi kayaknya lagi ngobrol. Nah, berarti ngobrol kan? Ini dalam pepatah bahasa Arab ini akhasyafan wa su'akila. Istilah itu dipakai gini. Ada orang pedagang kurma, dia udah jual kurmanya kering, timbangannya kurang lagi gitu. Ini ada orang sudah terlambat, enggak ngaku lagi kesalahannya gitu. Ini gimana ini? Terus depan mata saya lihat lagi ngobrol, dia bilang enggak gitu. Oke lah. Begitulah menghadapi wanita. Iya sudah. Habis gimana? Biar salah ngotot tetap ya sudahlah. Nanti waktu yang akan menjelaskan. Sampai mana tadi ini? Jadi kalau istrinya di tangga, suaminya bilang kalau kamu naik saya ceraikan, kalau kamu turun saya ceraikan, bercanda sama istrinya, maka istrinya kalau naik cerai betul, kalau turun cerai betul. Jadi dia harus turun dari tengah-tengah tangga. Kalau gak mau diceraikan, ya begitu. Jadi saking bobotnya itu berbahaya gitu. Ada satu orang yang biasa hadir di pengajian saya dulu di kota Makassar. Kebetulan saya lagi duduk sama teman saya dari Mekah, beliau dosen di Makassar. Dan Masya Allah juga dosen di Ummul Qura gitu di Mekah. Ngobrol-ngobrol duduk berdua, ini teman saya ini datang. Ya. Dia datang terus dia duduk. Kemudian diceritakan masalahnya sama istrinya. Jadi masalah demi masalah yang dihadapin 1, 2, 3, 4. Terus kemudian dia katakan, saya sudah sering mengucapkan saya ceraikan karena istri saya desak terus, selalu bilang ceraikan saja, terlambat datang ceraikan saja saya, ini pulangkan saya, selalu bahasanya minta terus cerai. Akhirnya saya juga kebawa dalam emosi di satu saat dan saya mengatakan saya ceraikan kamu, gimana sahkah cerainya? Maka kata Syekh Ali namanya Ar-Rimi, ini dosen Ummul Qura, tentu saja terjadi cerai. Kamu walaupun dalam bercanda pun ya sama, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Kamu ucapin dan jangan mempermainkan kata cerai karena itu masalah halal tidak halalnya kamu menggauli istrimu. Gitu. Kalau perempuan mengucap, jadi dalam Islam perempuan dilarang untuk sering mengucapkan kalimat itu dengan adanya ancaman, misalnya hadis yang berbunyi wanita yang meminta cerai sama suaminya tanpa udur syar'i dilaknat oleh malaikat. Artinya diangkat berkah hidupnya. Dia malaikat mohon kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Laki-laki juga dikatakan tidak boleh mempermainkan kalimat cerai. Jadi itu kalimat yang harus diagungkan, terjadi pada saatnya gitu loh. Memang pada saatnya sudah tidak ada lagi titik temu, tidak ada islah, perbaikan di antara keduanya, baru diucapkan dengan baik-baik gitu kan. Ya sudah, saya memang sudah tidak bisa, sebuah pihak mengatakan tidak bisa, saya ceraikan dia. Itu baru terjadi. Tapi ini jangan gara-gara telat ke satu tempat, gara-gara ada keinginan-keinginan yang belum dipenuhi, ceraikan. Ini kalimat cerai jadi murah sekali. Makanya Nabi SAW bilang hati-hati, jangan sampai dipermainkan nikah dan cerai. Yang ketiga rujuk. Dan sudah pernah saya jelaskan rujuk ada dua kali. Ya, rujuk itu yang masih bisa kembali, ya, itu dua kali dikenal dengan tolak raji'i. Ya, dua kali. Dan ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, at-talaqu marratan. Cerai itu dua kali. Jadi kalau misal suami mengatakan pada istrinya, saya ceraikan kamu, terjadilah perceraian. Sudah mulai pengucapan kalimat dihitung masa iddah. Masa iddah 3 bulan haid. Gitu kan? Selama masa iddah ini, kalau mereka baikan, saling memaafkan, terus bercanda lagi, pokoknya menunjukkan mereka sudah akur. Puncaknya mereka berhubungan biologis, maka sudah rujuk namanya. Walaupun tidak dikatakan saya rujuk sama kamu ya, itu gak ada kalimat. Tidak ada kalimat pun sudah rujuk namanya. Kalau di masa iddah 3 bulan, 3 kali haid itu, mereka baikan, mereka kembali, tidak ada akad nikah baru. Hanya sekedar saling memaafkan, selesai. Tapi kalau lewat masa iddah 3 bulan, sudah bulan ke-4, bulan ke-5, baru mau kembali, 1 tahun baru mau kembali, harus ada akad nikah baru. Seperti awal, ada wali perempuan, ada mahar, ada saksi 2, dan seterusnya. Maka ini harus terjadi. Nah ini tolak 1, boleh seperti kasus tadi ya. Di masa iddah 3 bulan kembali tanpa akad nikah, lewat 3 bulan harus akad nikah. Kalau terjadi perceraian yang kedua, saya ceraikan kamu lagi, misal contoh. Maka itu berarti masih bisa kembali dengan kasus yang sama. Tapi kalau sudah yang ketiga namanya tolak bayyin. saya ceraikan kamu. Ini sudah lafaz yang ketiga diucapkan. Maka terjadilah yang ketiga, dan ini namanya tolak bayin. Tidak boleh lagi kembali sampai si perempuan menikah dengan laki-laki lain, dan pernikahan sah. Kalau ada masalah dengan suami keduanya, barulah terbuka variabel untuk kembali ke, barulah terbuka benang ke mantan suami pertama gitu. Tapi ini tidak boleh direkayasa ya, sudah pernah kita jelaskan. Ada laki-laki yang merekayasa, dia karena menyesal, dia ucapkan kalimat cerai, atau istrinya juga menyesal, lalu mereka mau kembali lagi, tapi sudah mengucapin 3 kali nih, di 3 waktu yang berbeda. Kita sudah jelaskan kemarin, kalau dia mengatakan saya ceraikan kamu 3, tidak jatuh kecuali 1 gitu kan. Tapi kalau di waktu dan tempat yang berbeda, maka di, atau minimal di waktu yang berbeda, misalnya pagi, siang, sore, maka itu sudah di waktu yang berbeda gitu. Ini berarti terjadi cerai itu. Nah kalau si laki-laki tadi, si mantan suami ini yang pertama mengatakan kepada temannya, kamu nikahi istri saya ya, setelah akad nikah kamu ceraikan langsung, maka ini dua-duanya, si laki-laki ini dua-duanya dilaknat. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-muhallil wal-muhallal lahu. Allah melaknat si mantan suami yang sengaja mengajak temannya menikahi istrinya, dan Allah melaknat si laki-laki temannya suaminya yang menikahi istri perempuan tersebut rekayasa. Dua-duanya dilaknat, tidak boleh dipermainkan. Dan ini ibu-ibu sekalian yang kita harus garis bawahi di sini, bagaimana Islam mempertahankan rumah tangga. Makanya kita tidak boleh merusaknya itu. Kalau kita menikah kemudian ada kekurangan-kekurangan dari pasangan, ya itulah manusia. Manusia. Gimana caranya kita mau sempurna? Enggak mungkin lah. Dia punya ada waktunya di mana dia senang, ada waktunya dia sedih, ada waktunya dia punya kemampuan, ada waktunya dia lemah, tidak punya kemampuan. Ada. Ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Jadi tidak semuanya. Tidak ada manusia luput dari karakter buruk. Ada karakter buruk, gitu kan? Ada pasti hal-hal buruk yang mungkin dia sering lakukan yang butuh waktu untuk perbaikan. Yang penting dalam rumah tangga adalah kita tahu kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah SWT, suka dukanya dilalui sama-sama. Dan harusnya orang yang salah minta maaf dan orang yang benar memaafkan. Udah dikelirkan pada saat itu. Saran saya dalam rumah tangga ibu-ibu sekalian, jangan tunda permasalahan menginap. Lagi ada masalah, kelirkan pada saat itu. Siapa yang salah minta maaf, siapa yang benar memaafkan. Harusnya begitu, itu idealnya. Jadi tidak terbuka pintu syaitan. Karena makin nginap permasalahan, sehari, 2 hari, apalagi sebulan, apalagi setahun, udah makin kendor pasti. Udah. Dan itulah senjata syaitan untuk membuat rumah tangga itu rusak. Dan dari awal bab saya sudah jelaskan, syaitan punya singgasana, iblis punya singgasana di lautan, yang selalu memotivasi anak cucunya untuk menceraikan suami istri. Jadi itu lebih disenangi oleh iblis daripada orang mabuk, daripada orang membunuh. Lebih senang dia cerai. Karena kalau cerai, komponen masyarakat yang paling kuat itu adalah rumah tangga kan. Artinya memang itu pondasinya masyarakat. Rumah tangga baik, masyarakatnya baik. Rumah tangga rusak, termasuk perceraian, maka rusak semua ini komponen masyarakat. Anak-anak yang baik di luar sana, berprestasi, pinter, itu karena rumah tangga orang tuanya baik. Sehingga mereka bisa saling memenuhi satu sama yang lain, suami istri ini mendidik anak-anak menjadi orang akademis kah, atau menjadi seorang pedagang kah, atau menjadi apalah orang yang sukses di toko masyarakat kah. Maka itu karena rumah tangga itu baik. Tapi kalau kapan kita temukan suami istrinya selalu bertengkar, ribut, pasti berpengaruh kepada anak-anak, pasti berpengaruh kepada anggota masyarakat nantinya. Jadi kita lihat orang-orang yang nakal, jadi preman, suka mabuk, suka bunuh orang. Ternyata itu dalam rumahnya memang sudah begitu. Memang dari rumah tangga orang tuanya sudah begitu. Baik, itulah yang dimaksud dalam hadis tadi. Tidak boleh main-main di nikah, dicerai, dan juga di rujuk itu sendiri. Kemudian 1111. Wafir riwayat Ibn Adi min wajhin akhar dhaif at-talaqu wal itaqu wan nikah. Menurut hadis yang lemah, dhaif, riwayat Ibn Adi dari jalan lain, yaitu talak, memerdekakan budak, dan nikah. Artinya ada tambahan lafaz memerdekakan budak. Jadi kalau seorang muslim punya budak lalu dia katakan, dia bercanda, kamu kalau bangunin saya pagi saya merdekakan kamu, misal. Atau kamu kalau beliin barang ini buat saya, kamu dapat, kamu saya merdekakan. Sambil bercanda misalnya. Maka ini yang dimaksud dalam hadis. Tapi riwayat ini lemah. Khusus riwayat ini yang ada tambahan pembebasan budak, itu lemah dan tidak dipegang oleh para ulama. Jadi yang dipegang hanya tiga masalah tadi. Pernikahan, perceraian, dan juga rujuk. Hadis 1112, Walil Harith ibn Abi Usamata min hadithi Ubadah ibn Sabidin radhiyallahu anhum rafa'ahu la yajuzul la'ibu fi thalath at-talaqu wal nikahu wal itaq wa man qalahunna faqad wajabna wa sanaduhu da'if. Menurut hadis yang marfu langsung kepada para Nabi SAW dan melewati sahabat, riwayat Harith ibnu Abi Usama dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, tidak dibolehkan main-main dengan tiga hal: talak, nikah, dan memerdekakan budak. Barang siapa yang mengucapkannya, maka jadilah hal-hal itu. Sanadnya lemah. Sama tadi, kita kalau melihat ada bertemu dalam sebuah hukum, ibu-ibu sekalian, antara hadis yang sahih atau hasan dengan hadis yang lemah, maka hadis lemahnya harus ditolak. Jadi yang diterima adalah hadis yang sahih. Kasus di sini adalah hadis yang sahih menjelaskan tidak ada penyebutan pembebasan budak, sementara hadis lemah ada pembebasan budak, berarti tertolak yang lemahnya karena hadis yang lebih kuat menjelaskan yang lain gitu. Kemudian 1113, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah telah mengampuni apa-apa yang tersirat dalam hati umatku selama mereka tidak melakukan atau mengucapkannya, muttafaqun alaih. Hadis ini didatangkan oleh penulis untuk menjelaskan kalau ada orang niat dalam hatinya mau menceraikan, tidak jadi. Ada orang niat dalam hatinya mau menikah, itu belum dihitung, gitu kan. Masalah kasus nanti dia kalau niat baik Allah catat pahala, itu lain. Kan ada hadis ya, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha, siapa yang niat mau mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum kerjakan, kutiba lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Ini lain, ini hadis menjelaskan tentang adanya fadilah yang didapatkan. Dia niat nikah, maka dapat pahala, gitu kan, ibadah. Atau dia niat memang menceraikan dalam hatinya karena memang pasangannya, mungkin istrinya ini nusyud atau memang melanggar hukum-hukum agama yang memang sudah diingatkan, tapi dia baru niat dalam hati, masuk dalam perbuatan agama yang dia ingin kerjakan, itu dapat pahala kalau dia niatkan benar, gitu kan. Tapi selama dia belum ucapkan, maka tidak dihitung. Ada orang niat mau membunuh, udah, dia tidak dihukum dengan niatnya itu. Harus dia lakukan dulu, baru ada hukuman, gitu kan. Kalau dia baru niat, itu tidak ada masalah dalam Islam. Tetapi memang kalau dalam hadis tadi ya, yang saya sebutkan, kalau siapapun niat melakukan perbuatan baik lalu dia tidak sempat melakukan, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Kalau dia lakukan yang dia niatkan, perbuatan baik, mau tidur malam, niat bangun sholat malam, lalu bangun, dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Makanya ulama salaf dari sahabat dan tabi'in selalu mengatakan, saya berharap untuk punya niat di semua ibadah, walaupun saya tidak sempat lakukan, karena sudah dapat satu pahala lengkapnya. Kemudian dibalik kata Nabi SAW, siapa yang niat mau mengerjakan perbuatan buruk, dia baru niatkan dan dia batalkan, maka dicatatkan baginya satu pahala. Kalau dia lakukan, nah ini diaplikasikan sama dia, sudah mulai dipraktekin, maka dicatatkan baginya satu dosa. Berarti di sini kalau dia niat dalam hati buruk, enggak dicatat dosa. Tapi kalau dia batalin, dikasih pahala malah. Gitu kan? Ada orang niat mau melakukan satu perbuatan buruk, mau kumpul sama teman-temannya, mau gunjing, mau ghibah, mau fitnah, atau mau melakukan misalnya konspirasi untuk mencuri lah atau apa saja, maka ini ya, kalau dia lakukan, kalau dia tidak lakukan, dia baru niat, maka orang ini otomatis tidak dicatatkan baginya dosa. Yang dicatatkan dosa itu kalau dia sudah melakukannya. Dan ini sebuah karunia dari Allah buat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak dihitung apapun yang diniatkan dalam hati. Dan bahkan sebaliknya kalau terlintas, ibu-ibu usahakan batalkan. Terlintas apalah, mau minta cerai sama suami, sudah terlintas dalam hati, Lalu tidak diucapkan berarti tidak terjadi, tidak ada dosanya di situ kan. Batalin, enggak, saya enggak mau karena ini Allah benci cerai itu. Dibatalin, dapat pahala malah. Dapat pahala. Tapi jangan dijadikan bahan permainan juga ya. Jangan bilang saya selalu niat aja buruk, nanti saya batalin. Ini enggak boleh juga gitu. Soalnya kadang-kadang apa yang diucapkan, apa yang diniatkan dalam hati bisa saja teralokasi, nanti teraplikasikan gitu. Jadi jangan juga dipermainkan gitu. Kemudian hadis 1114 itu menambah 1113. Apa saja yang diangkat oleh Allah dari umat ini dari sisi hukuman ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah taala wada'a an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukriha alaihi. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala Abu Hatim la yathbut. Dilihat footnote nomor 1 dulu. An-Nawawi menyatakan dalam kitab Ar-Rawdah dalam komentarnya terhadap bab talak, bab hadis ini hasan. Ibnu Abi Hatim berkata, saya bertanya kepada bapakku tentang hadis ini, maka ia sangat mengingkarinya sambil mengatakan bahwa hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari Al-Hasan dari Nabi SAW secara mursal. Saya bacakan hadisnya, terjemahan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, kemudian kelalaian sebenarnya, atau ini lupa, nisyan itu lupa. Di sini diterjemahkan kealpaan, apa-apa dan apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya. Riwayat Ibnu Majah dan Hakim. An-Nawawi menyebutkan bahwasanya hadis ini hasan, artinya ada di antara ulama yang menghasankannya. Sebagian ulama memegangi juga hadis ini karena ada yang menghasankannya dengan mengatakan bahwasanya hadis ini pelengkap menjelaskan dan memang secara realita betul seperti itu. Yang salah kan itu kalau ada orang keliru tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja. Maka dia tidak dihitung ya melakukannya. Kalau misal ini contoh saja, contoh. Enggak usah dibayangkan. Kalau ada orang tidur di satu tempat, mungkin karena pengungsian misalnya, kejadian pengungsi banyak, bertumpuk-tumpuk karena banjir, orang semua ditumpukin di satu tempat, udah gak ada tempat untuk tidur karena capeknya tertidur. Ada laki-laki dan perempuan bukan suami istri tidur bersebelahan, lalu dalam kondisi mereka tidur, maka si laki-laki ini tidak sadar, dia tidak sadar kalau dia dalam pengungsian, lalu dia menggauli si perempuan tadi. Sabar, saya sudah bilang jangan dibayangkan. Enggak usah digauli deh, dia sentuh. Nah. Loh iya, dia sentuh misalnya. Ya Allah, jangan dibayangkan. Kalau ada orang tidur, kemudian dia balik, dia mencium orang di sebelahnya, bukan istrinya, bukan suaminya. Itu kan kalau dalam kondisi sadar, haram gitu kan, enggak boleh. Sekarang kalau orang lakukan itu dia tidak sadar, baru dia tahu, maka itu termasuk khata, itu kesalahan, kekeliruan. Dia tidak akan lakukan kalau dalam kondisi dia sadar gitu. Ini saya berikan contoh. Saya akan bilang dua-duanya tidur. Dua-duanya gak sadar. Orang, saya sudah kasih contoh yang paling parah di pengungsian. Kalau Ibu Dina bukan di pengungsian, ini baru aneh nih. Loh, orang tidur dalam kondisi capek, orang tidak tahu dia lagi tidur, dia kesentuh orang di sebelahnya. Menyentuh pada saat sadar kan tidak boleh, yang bukan mahram. Baik, dia kesentuh pada saat tidur. Ya udah, terserah contohnya mau apa. Yang jelas faham maksudnya khata itu adalah kekeliruan gitu kan. Kekeliruan. Kemudian nisyan itu lupa. Sama orang kalau lupa sholat misalnya, dia lakukan kapan dia ingat, gitu kan? Udah, saya contohnya nggak usah masalah rumah tangga deh, walaupun bab cerai. Suka disalahpahamin, bab sholat aja. Dan apapun yang dipaksa, memang ada istilah dipaksa. Misal ada orang dipaksa murtad. Kasus tentang masalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, pada saat ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, kemudian Ammar itu umurnya di bawah 10 tahun, 9 tahun. dan dia disiksa oleh Abu Jahal, dipukulin, digebukin sampai kesakitan. Kata Abu Jahal, saya tidak mau bunuh kamu langsung, saya akan melalui proses yang susah sampai kau meninggalkan agamanya Muhammad. Karena Ammar ibn Yasir kesakitan, dia tidak bisa tahan lagi, gitu kan? Maka dia akhirnya kata Abu Jahal, saya tidak akan lepaskan kamu sampai kamu mengatakan saya bukan di agama Muhammad. Maka Ammar pun mengucapkan, tapi hatinya enggak seperti itu. Lalu kemudian Abu Jahal lebih jauh dari itu, lewat seekor unta di depan Ammar, dia bilang, saya tidak lepaskan kau Ammar sampai kau bilang unta ini Tuhanku. Maka Ammar pun mengatakan, unta ini Tuhanku. Udah. Tapi hatinya enggak begitu dia. Dipaksa dia akan dibunuh, kan gitu. Maka akhirnya pergilah Abu Jahal, dilepasin dia. Tapi ayah ibunya sudah mati, berdarah-darah di situ. Sumayyah itu waktu ditusuk lagi hamil, gitu kan, oleh Abu Jahal, luar biasa jahatnya. Maka yang terjadi pada saat itu adalah Ammar langsung pergi ke Nabi SAW dan menceritakan. Kata Nabi SAW, kalau besok kau ditangkap lagi oleh Abu Jahal dan dipaksa, ucapkan lagi yang sama. Karena Allah turunkan ayat Al-Quran mengingatkan pada saat itu, kalau memang Ammar ini hatinya enggak begitu. Turun ayat mengingatkan masalah itu, jadi bukan illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya memang penuh dengan keimanan, gitu ya. Penuh dengan keimanan. Seperti itulah. Jadi ini yang memang makna-makna daripada isi hadis ini ada dalam hukum-hukum syar'i kita. Gitu kan? Orang yang salah, orang yang lupa, gitu kan? Dan juga orang yang dipaksakan. Selanjutnya hadis 1115, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, "Idza harrama imra'atahu laisa bi syai'." Wa qala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Rawahu Al-Bukhari. Ibnu Abbas berkata, apabila seseorang mengharamkan istrinya, maka hal itu tidak apa-apa. Dia berkata, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri toladan yang baik untukmu. Riwayat Imam Bukhari. Kita bacakan dulu footnote nomor 2, dilihat ya di bawah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu tabtaghi mardati azwajika wallahu ghafurur rahim. Hai nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari hanya untuk mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisahnya adalah bahwa Rasulullah SAW pernah mengharamkan hamba beliau Maria atas dirinya, karena suatu ketika beliau melakukan sesuatu dengannya di rumah Hafsa pada saat gilirannya, dan hal itu diketahui oleh Hafsa. Lalu ia memarahi beliau, maksudnya marah kepada beliau. Maka beliau mengharamkannya dan meminta kepada Hafsa agar tidak menceritakan itu kepada siapapun. Maka Hafsa menceritakan kepada Aisyah, dan riwayat lain bahwa beliau mengharamkan madu atas dirinya karena sebagian istri beliau menyuguhkannya, sehingga Aisyah dan lainnya sepakat untuk membuat beliau membenci terhadapnya. Tapi yang benar adalah riwayat ini tersebutkan karena masalah madu yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya terjadi kasus yang hampir mirip dengan Nabi SAW, Aisyah tahu kalau di rumah Maria selalu diberikan madu, gitu kan? Maka Aisyah mengatakan dia sudah sepakat, dia dalam dirinya dia ingin kalau setiap Nabi SAW datang dari rumah Maria, dia akan mengatakan mulut Nabi SAW bau. Dan ini sangat peka karena Nabi selalu menjaga bau mulutnya, selalu pakai siwak, itu dalam riwayat sahih banyak. Beliau bahkan sampai mau meninggal dalam kondisi sudah sangat lemah, beliau melihat Salim ini ada satu sahabat yang pagi pakai siwak, lalu Nabi SAW lihat ke arahnya. Aisyah bilang, apakah anda mau ya Rasulullah? Iya, saya lupa nama, kalau misalnya Salim ya. Kemudian Nabi memberikan isyarat iya, lalu Aisyah pun mengambil lalu melunakkan siwak tersebut dalam kondisi sudah mau meninggal dunia. Beliau masih menggunakan siwak, misalnya menjaga bau mulutnya, gitu kan, karena sering interaksi sama orang. Itu sunnah beliau. Makanya pada saat Aisyah menyebutkan mulut Rasulullah bau, itu pekah sekali buat Nabi. Kemudian dia juga pergi ke rumah sebelahnya Hafsa. Hafsa kebetulan sepadan umurnya dengan Aisyah. Dikatakan, ini Maria ini selalu siapin madu, kita gak ada madu nih. Jadi lebih baik nanti kalau Rasulullah datang bilang mulutnya bau. Maka terjadilah tersebut. Rasulullah datang, Aisyah mengatakan, Rasulullah mulut anda bau. Kata Nabi SAW, saya tidak makan kecuali madu. Lalu kemudian ke rumah sebelah, Hafsah juga mengatakan yang sama. Lalu Nabi SAW ke pinggir kota Madinah dalam keadaan sedih. Sahabat kemudian berkata, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Jadi di sini maksudnya adalah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Tidak berarti hukum madu jadi berubah jadi haram padahal halal. Walaupun Nabi SAW yang ucapin, karena Allah telah menghalalkan. Bahkan Nabi ditegur di sini kan gitu. Ya, ini sama terjadi dalam rumah tangga muslim umumnya. Gitu. Jadi kalau dia bilang, kalau kau misalnya ya, melanggar perintah saya, maka saya haramkan kamu makan ayam di rumah saya. Ayam dasarnya halal. Kan gitu. Jadi ini contohnya tidak berlaku, itu tidak terjadi. Itu yang dimaksud dalam hadis, gitu kan. Seperti itu menangkapnya. Kemudian hadis 1116, wali muslim bin Ibnu Abbasin, idza harrama ar-rajulu imra'atahu fa huwa yamin yukaffiraha. Menurut riwayat Imam Muslim, ini yang lebih menguatkan lagi dan lebih baik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila seseorang mengharamkan istrinya dari apa saja yang tadinya halal, gitu kan. Maka itu berarti sumpah yang harus dibayar dengan kafarah. Dihitung sumpah, walaupun dia tidak menggunakan nama Allah. Kan biasanya kalau orang bilang wallahi misalnya, ternyata yang dia ucapkan itu dia salah, keliru, sengaja atau tidak sengaja. Selain taubat kepada Allah, ada kafarah denda kan, bebasin budak, kemudian berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberikan makan 10 orang miskin. Maka dia membayar itu sebagai denda kenapa dia mengucapkannya gitu. Kenapa dia mengucapkannya. Termasuk di dalamnya, sebagian ulama memberikan contoh kalau masalah biologis. Dia bilang, sekarang saya haramkan diri saya untuk bergaul dengan kamu. Ini gak berlaku, karena biologis suami istri halal dalam Islam. Gitu kan, halal dalam Islam. Jadi ini jelas tidak berlaku kalau diucapkan apa-apa yang terharam, diharamkan oleh suami, sementara Allah SWT menghalalkannya. Kemudian nomor 1117, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna ibnatal jawni lamma udkhilat ala rasulillah s.a.w. wadana minha qalat a'udhu billahi minka faqala laqad uzti bi'azim al-hiki bi'ahliki rawahul Bukhari. Ini termasuk perceraian Nabi s.a.w. yang terjadi ya. Jadi pernah ada wanita yang Nabi ceraikan, menikah tapi tidak sempat disentuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa takala putri al-jawn dimasukkan ke kamar pengantin Rasulullah SAW dan beliau mendekatinya, tiba-tiba perempuan itu berkata, aku berlindung kepada Allah darimu, a'udhu billahi minka. Jadi seakan-akan Rasulullah itu orang tidak baik gitu. Maka beliau bersabda, engkau telah berlindung kepada zat yang maha agung, kau sudah menggunakan nama Allah agung, a'udhu billah gitu kan. Maka kembalilah kepada keluargamu. Riwayat Imam Bukhari. Artinya di sini kamu diceraikan. Karena kamu sendiri yang meminta itu. Tidak mungkin orang menikah baru tidak disentuh kan gitu. Footnote nomor 1. Telah dijelaskan bahwa nama perempuan itu adalah Umarah. Al-Hafidh menilai sahih dalam Fathul Bari jilid 9 halaman 285 bahwa namanya adalah Aminah binti Nu'man bin Syurahil bin Syurahil Al-Kindiyah. Dan ia adalah seorang wanita tercantik di waktu itu. Maka dikatakan kepada yang sungguhnya, apabila kamu telah memohon perlindungan dari beliau ketika beliau memasukimu, maka kamu akan dihargai di sisi beliau. Maka ia pun melakukannya. Ketika sampai kepada Nabi SAW apa yang ditipukan kepadanya, maka beliau berkata, sungguhnya mereka wanita-wanita yang menipunya itu adalah seperti wanita dalam kisah Yusuf. Aisyah berkata, sungguhnya wanita itu celaka. Jadi dalam penjelasan ini diberikan gambaran bahwasanya wanita yang tadi mengatakan a'udzu billahi minka itu sebenarnya bukan niat itu. Dia bukan niat itu gitu kan. Dia hanya sekedar mendengarkan dari beberapa temannya yang kalau kita sekarang seperti suka ngerjain orang. Di Indonesia kan sering terjadi itu. Nanti kalau kamu menikah, nanti kalau kamu pertama ketemu, nanti kalau kamu begini, kamu ucapkan ini, kamu katakan ini gitu kan. Padahal sebenarnya perbuatan itu sudah ditahu oleh sebagian orang tidak disuka oleh pasangannya, oleh suaminya misalnya atau oleh istrinya gitu kan. Maka dia lakukan justru dia tertipu gitu kan. Tapi dia sudah ucapkan dan si suami tidak tahu kalau dia ucapkan itu dalam konteks tidak tahu. Tapi karena menggunakan nama Allah yang agung, a'udzubillah gitu kan, itu berat itu ya. Itu berat sekali kalau dia katakan audzubillah dari kamu ini. Itu kalimat dalam agama kita bobotnya berat sekali. Jadi memang kamu ini buruk sekali sampai saya menjauhkan diri atas nama Allah. Akhirnya Nabi SAW menceraikannya. Dan ketahuan setelah itu ternyata perempuan yang dinikahi Nabi SAW ini diajari oleh teman-temannya, gitu kan? Kalau kamu ketemu Nabi SAW nanti, kalau Nabi masuk untuk menemui di malam pertamamu, maka bilang kalimat itu, audzubillahi minka. Pasti Nabi akan sayang kamu. Malah seperti itu dibahasakan. Jadi dia ucapin sebenarnya harapannya Nabi menyayanginya, tapi dia ucapkan dan Nabi tidak tahu awalnya sebabnya. Tapi karena menggunakan nama Allah, akhirnya terjadi perceraian. Nabi SAW akhirnya setelah itu menjelaskan kalau wanita-wanita yang telah mengajari, ya, yang telah mengajari perempuan ini untuk mengucapkan itu seperti teman-temannya perempuan yang telah menggoda Yusuf, gitu kan? Jadi dulu raja ratu Mesir kan menginginkan Yusuf alaihissalam, gitu kan? Maka pada saat pun orang-orang tersebar berita, ini apa ini istrinya ratu kita ini ngapain nih? Masa mau minta berzina dengan anaknya sendiri, gitu kan? Mereka belum pernah lihat Yusuf alaihissalam. Makanya diundanglah oleh ratu ini untuk membuktikan saya tergoda ini bukan main-main. Saya seorang ratu tapi memang orang ini punya kelebihan. Lalu dikasihlah apel dan pisau yang tajam, kemudian Yusuf disuruh keluar. Pada saat Yusuf lewat, perempuan-perempuan ini sampai pada tingkat tidak sadar kalau memotong tangan mereka sendiri. Jadi bukan motong apel. Jadi ini susah memang dibayangkan seperti apa Yusuf alaihissalam, gitu kan. Jadi memang bukan sekedar pulpen atau salah ngelihat, memang dia mereka sampai motong tangannya. Nah, ternyata perempuan-perempuan yang sedang memotong tangan mereka ini mengatakan ini malaikat, gitu kan? Ini luar biasa malaikat. Ada sebagian di antara mereka berkata, kalau kamu berhasil tidur sama dia berarti kamu hebat. Jadi kesannya memotivasi si ratu untuk berzina, gitu kan? Seperti itulah. Nah, ini Nabi SAW memberikan gambaran perumpamaan teman-temannya si wanita tadi, Aminah ini adalah seperti teman-temannya wanita yang mengajak Yusuf alaihissalam berzina. Tapi intinya di sini adalah terjadi perceraian setelah si suami mengucapkannya, karena Nabi SAW mengatakan pulanglah ke keluargamu, gitu kan, kembalilah dengan maksud kalimat ini cerai. Dari hadis ini juga diambil pelajaran, walaupun bukan lafadz pasti, ya, bukan dia bilang saya ceraikan kamu, tapi kalimat yang sudah jelas indikasinya ke cerai diikuti dengan niat. Misal pulang aja ke rumahmu, jangan pernah kembali lagi, sudah niat cerai. Misal itu sudah terjadi perceraian karena Nabi SAW mengucapkan kalimat yang begitu. Kalau begitu baiklah, pulang ke keluargamu, gitu kan? Maka sudah dihitung terjadi perceraian. 1118 Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la talaqa illa ba'da nikah wala itqa illa ba'da milk. Rawahu Abu Ya'la wa sahhu al-Hakim wa huwa ma'lul. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada talak kecuali setelah akad nikah dan tidak ada pemerdekaan budak kecuali setelah dimiliki. Riwayat Abu Ya'la dan dinilai sahih oleh Hakim. Hadis ini ma'lul maksudnya berarti butuh penjelasan. Poin nomor 1, Al-Hakim berkata, saya heran terhadap Syaikhan, mengapa mereka tidak meriwayatkannya. Syaikhan maksudnya Bukhari Muslim, ya. Karena kalau Bukhari Muslim meriwayatkan berarti pasti sahih, gitu ya. Kenapa hadis ini tidak diriwayatkan oleh mereka berdua padahal hadis ini masyhur, gitu kan? Sesungguhnya hadis ini sahih menurut syarat mereka dari Aisyah, Jabir ibnu Umar, ibnu Abbas dan Mu'ad ibnu Ma'in berkata, sampai Mu'ad titik, ya, itu sahabat Nabi. Ibnu Ma'in ini nama orang lain penilai hadis. Ibnu Ma'in berkata hadis ini tidak sahih dari Nabi SAW. Ibnu Abdul Bar berkata hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur. Hanya saja menurut ahli ilm seluruh jalurnya berillat, maksudnya ada masalah. Ad-Darul Qutni berkata yang sahih hadis ini mursal dan Jabir tidak terlibat dalam periwayatannya. Kita ambil pendapat tentang masalah Hakim yang telah mensahihkannya. Jadi kan, dan ini banyak ulama yang berpegang pada itu. Jadi Nabi SAW berkata tidak ada talak kecuali setelah akad nikah. Tentu tidak ada terjadi kalau orang lewat seorang wanita bukan siapa-siapa dia, bukan istrinya, kamu saya ceraikan. Enggak ada urusan. Enggak ada akad nikah. Tidak berlaku kalimat itu. Dan ini menandakan sebagian kalimat-kalimat dalam hukum syar'i hanya berlaku pada saat memang terjadi momennya. Seperti orang kalau lagi sholat waktunya, gitu kan? Kalau dia hanya lakukan gerakan-gerakan itu di luar waktunya, maka tidak masuk dalam hal. Belum masuk waktu duhur, tapi ada orang yang mau praktekin sholat duhur jam 10 pagi misalnya, itu tetap tidak berlaku, tidak terjadi, karena belum masuk kepada syarat dan rukun yang ada gitu. Kemudian juga tidak ada pemerdekaan budak kecuali setelah dimiliki. Jadi kalau sudah dibeli budak itu, baru dia mengatakan saya bebaskan kamu. Tidak bisa budak siapapun lewat, dia bilang saya bebaskan kamu. Sementara ada tuannya, gak bisa, harus tuannya yang bebasin gitu. Dan hadis ini sebagaimana tadi saya katakan sudah disahihkan oleh Al-Hakim. Saksi bahasan kita adalah kalimat tidak ada cerai kecuali setelah nikah. 1119. Ini juga masuk dalam contoh lain kalau begini Bu ya. Kalau misalnya ada laki-laki, dia ingin menikahi seorang wanita. Lalu dia menulis surat sebelum dia nikah. Saya kalau nikahi wanita ini, saya akan ceraikan dia. Ini tidak berlaku, gitu kan? Walaupun dia nanti nikah, tidak berlaku cerai itu. Padahal dia sudah ucapkan ya, saya kalau nikahi wanita ini saya akan ceraikan. Tidak berlaku perceraian itu karena dia ucapkan sebelum nikah. Harus setelah nikah dia ucapkan baru terjadi perceraian. Kemudian 1119 masih berhubungan dengan hadis-hadis yang tadi, tapi ini jalur-jalur yang lainnya. Wa akhraja Ibnu Majah anil miswar ibn makhramah mithla wa isnadu hasan lakinnahu ma'lul aidan. Ibnu Majah meriwayatkan hadis serupa dari al-miswar ibnu makhramah, sanadnya hasan namun ia juga ma'lul. Ma'lul artinya juga masih diperbincangkan oleh para ulama. Dilihat footnote nomor 2 karena sanadnya diperselisihkan pada az-zuhri. Az-zuhri salah satu perawi hadis dalam sanadnya ya. Misal A, B, C, D, sahabat Nabi SAW. Ini namanya sanad hadis, gitu kan? Orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ada satu orang perawi namanya Zuhri. Zuhri ini diperselisihkan tentang dia meriwayatkan atau tidak. Itu yang menyebabkan ada perselisihan di ulama. Tapi di sini tidak dirincikan oleh penulis buku. Dia hanya mengatakan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Majah dan itu sudah dipegangi oleh penulis. Artinya ini sudah benar, gitu kan? Karena hasan. Tapi yang lain ada yang masih membahasnya. Ini sebenarnya 1119 menguatkan 1118 ya, hampir kurang lebih sama. Kemudian 1120, dan ini dua hadis terakhir ya, baru masuk ke bab rujuk ya, ar-raj'ah. Wa Amr ibn Shu'aib bin Anabihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW la nadhra ibn Adam fi ma la yamlik wala itqalahu fima la yamlik wala talaqalahu fima la yamlik. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu wa nukhila anil Bukhari annahu asahha ma warad fihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sah anak Adam atau manusia bernadar dengan apa yang bukan miliknya, memerdekakan budak dengan budak yang bukan miliknya dan menceraikan istri yang bukan miliknya. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis sahih menurut Tirmidzi, menurut Bukhari hadis tersebut adalah yang paling sahih dalam masalah ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, tidak boleh berhukum apapun kepada yang bukan milik, apapun itu sifatnya. Kita mau memberikan misal ada buah pohon lagi berbuah di rumah tetangga kita. Lalu ada orang lewat pengen buahnya. Udah ambil aja silakan. Dia persilakan. Bukan milik dia. Bagaimana caranya? Enggak boleh, gitu kan? Kalau orang itu pun ngambil, misal kemudian diahnya ya yang mengizinkan, itu orang ambil bisa jadi halal bagi dia kalau dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu kalau ini bukan pemiliknya. Tapi ini berdosa, ini seperti memetik tanpa izin, mencuri, gitu kan? Nggak boleh. Jadi harus milik, baru bisa berhukum di situ. Dan hukum itu pun sebatas apa yang dibolehkan secara syariat. Jadi saya memberikan contoh supaya mudah difahami ya. Supaya mudah difahami. Jadi contoh-contoh ini hanya sekedar untuk melengkapkan apa yang kita bahas sebenarnya. Dan di sini selalu kita lihat ada hubungan antara nazar. Nazar juga tidak boleh ya. Tidak boleh manusia nazar dengan apa yang bukan miliknya. Misal saya kalau sembuh dari penyakit, tanah yang itu saya akan bebasin, bukan tanahnya dia. Enggak boleh semua. Loh iya. Itu yang dimaksud makna tadi, bernazar dengan yang bukan miliknya. Kan dia bilang, kalau saya sembuh saya mau bebasin tanah itu. Saya mau menjual rumah ini, padahal bukan rumahnya. Loh ini kalau, kalau. Karena hadisnya begitu kan. Nah, kita jelasin supaya jelas. Sama budak yang bukan budaknya enggak boleh sama sekali dia bebasin, dan kita sudah jelaskan tadi, dan menceraikan yang bukan istrinya, gitu kan. Hadis terakhir dalam bab ini adalah 1121. 1121. Wa an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalath. An an-na'imi hatta yastayqidh, wa an as-saghiri hatta yakbur, wa anil majnuni hatta yaqil aw yufiq. Rawahu Ahmad wal arba'atu illa Tirmidzi wa sahih al-Hakim wa akhrajahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, pena diangkat dari tiga orang, malaikat tidak akan mencatat apapun dari tiga orang ini, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal normal atau dia sembuh. Riwayat Ahmad dan Ibnu dan Imam 4 kecuali Tirmidzi. Hadis sahih menurut Hakim Ibnu Hibban juga mengeluarkan hadis ini. Putut nomor 2. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak. Muallak itu ditulis di footnote. Jadi ada hadis yang Imam Bukhari tulis dengan nomor, diberikan nomor, nomor 1001, nomor 1002. Itu berarti Imam Bukhari meriwayatkan langsung. Tapi kalau muallak ini beliau jadikan sebagai penguat di footnote penjelasan gitu. Dari Ali sehubungan dengan kisah Umar ketika Ali akan merajam seorang wanita yang gila. Baik, kisahnya adalah Ali radhiyallahu anhu akan merajam seorang yang gila karena dia berzina, gitu kan? Dia melakukan kesalahan. Maka Umar melarangnya, mengatakan orang gila tidak bisa dihukum. Tidak ada hubungannya, orang gila tidak mengerti. Ada laki-laki gila ketemu perempuan gila berzina. Dua-duanya enggak ngerti gila. Diangkat hukum dari mereka. Asal jangan pura-pura gila. Emang gila benar gitu. Loh iya, orang kalau menjelaskan hukum fikih itu harus mendatangkan 1000 kemungkinan supaya jelas gitu kan. Baik, jadi yang pertama, diangkat bagi orang tidur sampai dia bangun. Dalam hukum ini masuk kalau ada orang tidur membunuh misalnya, itu tidak dihukum dia. Misal ada seorang ibu lagi nyusuin anaknya, kemudian dia tidak sadar, dia balik ketimpa anaknya mati. Dia kan tidak sadar tidur. Atau ada seseorang tidur, laki-laki, suami istri, mungkin suaminya mimpi berperang gitu kan, terus main mukul, istrinya kena mati. Ini misal, gak usah dibayangkan. Bisa jadi, karena orang kan bisa saja dipukul dengan keras atau dia nendang, oh, Allahu a'lam gitu kan. Yang jelas untuk orang tidur tidak berlaku, tidak berlaku hukum padanya, yang dianggap dia tidak sadar. Makanya jangan sampai kalau suaminya ibu lagi ngigau, oh ini benar nih. Oh, enggak, belum tentu ngigau. Oh disebutin nama orang nih, nama perempuan lain nih. Gitu. Orang ngigau gitu kan. Orang kita mimpi aja bisa bawa pesawat, bisa mimpi ketemu enggak tahu sama siapa gitu kan. Jadi itu semua tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Ya, tidak bisa dijadikan patokan. Kemudian yang anak kecil sampai dia besar, masuk sama ya. Kalau anak sebelum balik dalam Islam, kalau dia membunuh tidak ada hukum badannya, ya, tidak ada hukum badannya, atau apapun dosa yang dia lakukan tidak berlaku, gitu kan? Ada ini contoh saja, ada anak sebelum balik umur 9 tahun misalnya laki-laki, kemudian dia berzina dengan perempuan umur 7 tahun atau 8 tahun atau seumur dia, dua-duanya belum balik, berlakukah hukum cambuk pada mereka? Tidak, karena ini hukum syar'inya begitu memang. Diingatkan, dinasihatin, diluruskan ya, supaya mereka faham ini salah, maka itu yang dilakukan. Tapi tidak berlaku hukum yang berlaku pada orang yang sudah kena hukum. Dan orang gila sampai dia ya sadar. Jadi di sini masuk di dalamnya orang gila seperti misalnya, maaf, kalau dia buka pakaian di jalan, dia ngomong mencaci maki orang, merusak barangnya orang lain dengan melempar misalnya, maka semua itu tidak berlaku. Tidak berlaku karena dia orang gila. Allahu a'lam. Silakan ada yang punya pertanyaan masalah cerai-cerai ini? Gak ada? Insyaallah, insyaallah. Kita pelajari memang untuk dihindari. Ya, silakan. Ada mic-nya? Pakai mic-mu ya biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada suami istri yang sudah bercerai tapi tetap satu rumah, itu bagaimana? Kalau dalam masa iddah, 3 bulan pertama dari kalimat cerai, maka memang dianjurkan dalam syariat untuk serumah. Dianjurkan serumah. Saya ulangi lagi Bu ya. Jadi kalau perempuan suami menceraikan istrinya dan masih dalam masa iddah, 3 bulan pertama dari pengucapan kalimat cerai, si istri dianjurkan tidak keluar dari rumah bila memang indikasinya istri yang salah, gitu kan? Dia nggak keluar dari rumah. Dianjurkan malah dia dandan, dia memperbaiki keadaan kalau dia salah, supaya suaminya bisa memaafkan, ridho akhirnya mereka kembali. Karena di masa iddah ini itu boleh rujuk tanpa akad nikah, gitu kan? Kecuali keadaannya suaminya memang ini zalim, artinya orangnya suka mukul, orangnya jahat, gitu kan? Pemabuk misalnya, jadi dia suka melakukan hal-hal yang bahaya buat istrinya, maka hakim kalau terjadi perceraian sudah boleh, atau si perempuan ini boleh pindah tempat, keluar dari situ. Jadi serumah itu dibolehkan kalau memang keadaan si istri tadi dalam kondisi salah dan suaminya memang baik, kemungkinan hanya untuk mengembalikan dibolehkan dalam 3 bulan pertama masa iddah untuk tidak keluar dari rumah itu. Kecuali kalau suaminya jahat maka baru pindah rumah. Itu dulu. Kalau lewat dari masa iddah 3 bulan maka tidak boleh serumah kalau mereka tidak rujuk. Ada orang suami sudah dulu suami istri sudah diucapkan kalimat cerai lalu tinggal serumah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Ini enggak boleh ini. Enggak boleh, itu bukan mahram lagi kecuali mereka kembali nikah. Enggak boleh, gitu kan? Jadi tidak semestinya tidak serumah karena dianggap orang asing selama tidak akad nikah. Karena utus suami, khusus suami istri itu ada istilah mantan, mantan suami, mantan istri dulu pernah mahram, sekarang bukan lagi mahram. Beda dengan mertua. Mertua itu mahram, gitu. Walaupun cerai sama anaknya. Gitu Bu ya. Nah, ini masalahnya seperti yang Pak Ustaz bilang tadi, saya enggak dengar Bu, coba kenapa? Iya, masalahnya yang tadi dibilang Pak Ustaz itu sudah mengurung KDRT tapi sudah tidaknya sudah pun tapi tetap satu rumah. Iya, enggak, secara syar'i enggak boleh. Hukum agama kita tidak membolehkan. Mereka kalau mau serumah, interaksi, maka mereka harus menikah. Kalau tidak berarti seperti orang asing. Ya, seperti orang, apalagi kalau nanti anak-anaknya misalnya demi untuk anak-anak, ya demi anak-anak rujuklah, gitu kan? Kembali. Kalau ada penyakit misalnya tidak bisa lagi berhubungan biologis ya tetap itu salah satu udzur yang nanti tidak usah dilakukan tapi tetap satu suami istri sehingga kalau interaksi halal gitu kan. Tapi kalau tidak suami istri lalu serumah sama orang asing walaupun alasannya anak-anak enggak bisa. Hukum syar'i enggak boleh serumah. Sekarang kalau anak-anaknya pergi sekolah, mereka berdua tetap saja sama walaupun pernah suami istri, khalwat namanya berdua gitu kan. Enggak boleh dalam Islam. Serumah enggak boleh. Jadi apalagi sebelah kamar. Serumah aja enggak boleh. Tetap negosiasi, Bu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Nanti saya Jadi dalam Islam kalau terjadi cerai, apakah ada harta guna gini? Jawabannya enggak ada. Yang ada itu yang boleh diambil kalau misal ada sebuah benda suami istri sama-sama belanja, beli. Misal rumah sama-sama dibeli, mobil sama-sama dibeli dari uang masing-masing. Kemudian terjadi perceraian. Maka masing-masing boleh mengambil haknya. Mobil itu dulu dibeli 200 juta. Sekarang sisa 100 juta dijual 50-50, kalau sama-sama dulu disesuaikan dengan persentasenya dan harus adil di situ. Rumah juga begitu, tapi kalau misal si suami yang beli semuanya, misal, ya tidak ada, si istri tidak punya hak untuk mengambil. Atau si suami sudah menghadiahkan selama istrinya hidup, dibeliin mobil, ini buat kamu ya, ini rumah buat kamu, sudah dikasih, itu nggak boleh lagi suaminya tarik kalau sudah cerai. Sudah memberikan gimana? Nggak boleh. Kan ini. Yang boleh menarik itu hanya orang tua kepada anak. Itu pun penarikannya itu karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kamu dan hartamu milik ayahmu. Pada saat seorang sahabat pernah tersinggung karena ayahnya datang ke rumahnya lalu ngambil, minta sesuatu dari anak mantunya ya, istrinya si anak laki-laki ini. Lalu kemudian istrinya ngadu, tadi ayah kamu datang ngambil ini nih, minta ini, dan saya sudah kasih. Lalu dia melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi marah kepada si laki-laki itu, dia mengatakan, kamu dan hartamu milik ayahmu. Gak boleh. Bagaimana caranya? Gitu kan? Maka ini harus difahamin. Begitu Bu ya. Oh iya, kalau kita bicara anak lain lagi. Anak itu tidak pernah terputus. Tidak ada mantan anak. Mantan istri, mantan suami ada. Dan ada hak-hak syar'i. Tetap wajib diberikan nafkah. Kalau si istri tidak nusyul ya, bukan misalnya berzina atau tidak menjalankan kewajiban, diceraikan. Ada suami ceraikan istri tanpa sebab, karena sudah tidak suka saja misalnya. Maka selama masa iddah tetap wajib nafkah, 3 bulan tetap wajib nafkah. Kalau wanita hamil itu iddahnya sampai dia melahirkan, selama itu juga dibiayai. Tapi kalau dia nusyud, memang dasarnya misal perempuan itu murtad dari agama atau dia memang berzina gitu kan, pelanggaran-pelanggaran syari, maka di sini terputus nafkahnya kalau diceraikan. Ustaz, itu kan apa berlaku kalau orang menikah misalnya satu perempuan lebih mampu daripada si lelaki, dia punya pertamanya, kalau mau nikah sama laki itu dia bilang pokoknya nanti kalau terjadi perceraian harta saya yang ini kamu gak boleh ganggu, itu boleh gak? Dia tidak bahasakan pun secara syari tetap hak dia. Ibu kan bilang tadi, kalau wanita kaya raya nikah sama laki-laki yang biasa saja misalnya, lalu si perempuan ini membahasakan dari sebelum nikah, ini harta punya saya, walaupun cerai nanti ini tetap punya saya, bukan punya kamu misal. Tanpa dia bahasakan itu pun secara syari haknya dia. Kecuali si istri bilang, ya udah ini nanti punya kita bersama. Misal, dia menghibahkan lah istilahnya setengahnya. Nah kalau cerai ini berarti dibagi. Gitu kan? Dibagi. Iya. Kan tadi sudah dibilang, kalau diniatkan belum terjadi. Kalau terucap, sudah terjadi. Jadi Bu Dina sekarang jadi laki-laki dulu maksudnya. Mencontohkan bagaimana kalau laki-laki mengucapkan. Perempuan biar ucapin 1000 kali saya ceraikan kamu tidak terjadi. Gak boleh, zalim. Zalim, gak boleh. Karena sudah diucapin. Sesuatu yang, jadi gini, dalam Islam itu dilarang menarik apa yang sudah diberikan. Gak boleh. Itu sama dengan diibaratkan dalam hadis, maaf ya, ini bahasanya begitu, anjing yang muntah, lalu dia jilat kembali muntahnya. Itu gak boleh. Ya udah itu sudah, sedekah sudah buat dari dia. Ada lagi? Ya. Salam. Saya enggak dengar, dekatin lagi. Mungkin perbedaan riwayat kan. Mungkin perbedaan riwayat. Jadi itu bisa saja terjadi. Yang saya dapatkan memang ke Marianya. Maria ini yang memang yang sering menyiapkan madu buat Nabi SAW. Kalau Zainab saya tidak tahu. Apa mungkin memang itu riwayat yang lain, Allahu a'lam. Yang jelas kita ambil pelajarannya di situ. Kita ambil pelajarannya kalau tidak terjadi pengharaman sesuatu yang Allah halalkan, yang halalkan karena emosi saja gitu. Ada lagi? Belakang, silakan. Mic-nya tolong dikasih dulu. Bu, mic-nya. Paling pojok ya? Baik, silakan. seorang istri diceraikan sebelum masa iddah sudah nikah, enggak sah. Masa iddah itu masih hak suaminya. Masa iddah itu adalah masih dalam masa hak suami, karena dia punya hak untuk rujuk dengan istrinya pada saat itu tanpa akad nikah. Jadi tidak sah pernikahan itu, tidak boleh. Iya, iya, masih hak suami dalam masa iddah, tidak boleh. Suami biar enggak cerai. Nah itu ustazah sudah bilang, paling faham hukum, tinggal praktek. Sudah? Kita lanjut dulu ya. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Tetap jatuh, Bu. Kalau bagaimana caranya perempuan kalau tidak mau tinggal sama suaminya, dia mau cerai, suaminya gak mau ceraikan, adalah dia datang ke hakim. Hakim itu pemerintah setempat, ke pengadilan, diajukan, gitu kan. Maka itu boleh. Dan kalau hakim sudah menentukan keputusan, maka berarti jatuh cerai itu. Cuman prosesnya begini, Bu. Kayak pengadilan kita di Indonesia misal, si perempuan mengajukan cerai karena tidak suka sama suaminya. Nanti diajukan alasan tuh. Nanti akan ada form diisi apa alasannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak alasan apa saja. Nanti dipelajari oleh si hakim. Oh ternyata dia ini minta cerai karena tidak dikasih nafkah, harta tidak dilayanin, mungkin suka mukul, inilah itulah macam-macam disampaikan. Nanti si pengadilan mengundang si suami ini. Diminta alamatnya. Kemudian dikirimkan surat undangan. Pada saat dia datang diberikan, nih keluhan istrimu nih. Benar gak? Nah dia jawab tuh. Ini benar, ini gak benar, ini gini. Dibantah sama dia dengan bukti-buktinya. Enggak, saya selalu kasih ini bukti transfernya misalnya. Tiap bulan. Misal contoh. Jadi dia coba memperbaikin itu. Intinya, kalau nanti sudah dibalas oleh suaminya, dikasih ke hakim, hakim akan kasih lagi ke istri. Ini loh balasan suamimu. Tapi di situ di pengadilan tidak ada sidang ya. Jadi bukan orang berantem-berantem, enggak. Dalam bentuk tulisan. Supaya diberikan kesempatan berpikir. Nanti si istri pulang, dibalas lagi sama dia kalau dia masih belum puas. Nanti diundang lagi, dikasih ke suaminya. Gitu terus. Sampai ada titik temunya. Nanti itu pasti akan terkerucut masalahnya kan. Karena sudah, apapun sudah terbantah, ini dibantah, ini. Nanti kalau hakim melihat, dari beberapa kali pertemuan antara dua ini, walaupun mereka tidak ngobrol, dilihat kalau si istri memang yang dasarnya salah, misal hakim ngambil kesimpulan ternyata memang istri ini cuma cari-cari alasan untuk cerai. Mungkin karena ada laki-laki lain, mungkin karena tidak suka dan seterusnya, maka hakim akan mengeluarkan surat cerai. Dikasih perempuan itu surat cerai, tapi surat cerainya namanya tolak bayyin sugra. Perceraian bayyin. Bayyin itu kan sebenarnya sudah tidak boleh kembali ya, tapi ada istilah sugra. Dianggap masih tolak raji'i. Karena dianggap perempuan ini lagi lalah ini. Jangan nanti dikeluarkan surat terus dia mau kembali lagi sama suaminya. Kalau sudah dikasih cerai yang tiga, nanti akhirnya tidak bisa lagi kembali kan gitu. Tapi kalau dilihat si laki-laki yang salah, emang dasarnya dia tidak kasih nafkah, emang dia punya penyakit jiwa, misal hal-hal yang membahayakan si wanita, maka hakim setelah melihat beberapa kali pertemuan gitu kan, dengan alasan-alasan, maka dia bisa mengeluarkan surat namanya tolak bayyin kubra. Nah itu sudah tidak boleh kembali lagi. Ya boleh kembali lagi antara suami istri. Jadi perempuan boleh mengajukan itu. Suami datang nggak? Nggak datang? Nggak mungkin. Pasti pengadilan undang. Itu nggak mungkin. Kecuali rekayasa data, itu nggak mungkin. Jadi kalau si kalau si perempuan mengajukan kepada pengadilan, pasti pengadilan undang si suami. Kalau sudah diundang suami sampai 3 kali tidak datang, nah baru pengadilan mengambil keputusan. Berarti suami memang tidak mau tahu nih, jadi diputuskan perceraian. Tapi kalau untuk tidak dikirimin itu nggak mungkin, kecuali si perempuan buat data palsu. Nah kalau data palsu, tolaknya cerainya nggak sah, nggak sah, tidak sah sama sekali. Tidak terjadi perceraian. Dan kalau dia nikah sama laki-laki lain sebelum ada cerai resmi itu, maka dia berzina. Nah boleh, berarti dia memiliki 2 orang suami. Walaupun dia tidak bergaul dengan suami itu, karena belum terceraikan. Harus diceraikan dengan itu. Terjadi perceraian baru boleh. Ada lagi? Kayaknya kalau bahas cerai pada tegang nih. Kecuali sah pertama, Masya Allah. Happy aja. Ya, silakan. Assalamualaikum. Andaikan seorang istri dia ditalak, sudah 3 kali kena talak pun, dan dia tuh talak 3. Apa itu masih ada 3? Terus andaikan mau kembali, apakah tetap mengikuti menikah dulu istrinya? Tetap ada iddah, walaupun cerai 3. Tetap ada iddah. Iya, iddah itu kan fungsinya banyak. Iddah itu pertama kesempatan untuk kembali kepada suami kalau masih tolak rajii. Masih boleh kembali 2 kali cerai. Tapi kalau sudah 3 kali, fungsi yang lain iddah adalah mensucikan rahimnya. Jadi jangan sampai memang ada bibit yang ditaruh oleh si suami awal. Karena kan ada hadis Nabi yang berbunyi, janganlah kalian meletakkan bibit di atas bibit saudaranya. Gak boleh, benih saudaranya. Jadi kalau perempuan itu lagi ada habis hubungan biologis sama suaminya lalu cerai, 3 bulan itu masa pensucian. Karena wanita yang hamil itu dalam hukum syar'i diprioritaskan tidak menikah sampai selesai melahirkan. Karena ada larangan Nabi tidak boleh meletakkan sperma di atas sperma saudaranya. Makanya menikah wanita hamil itu tidak dibolehkan sampai dia selesai melahirkan. Selesai melahirkan, sudah selesai, selesai masa nifasnya, maka boleh. Iya, tapi syaratnya kalau sudah cerai 3, bisakah kembali? Boleh, tapi dengan syarat si perempuan nikah resmi sama laki-laki lain. Siapapun itu. Enggak boleh, iddah enggak boleh nikah. Selesai masa iddah. Enggak boleh buru-buru gitu. Masa iddah selesai baru nikah. Yang menikah di masa iddah tidak sah nikahnya. Enggak boleh. Enggak boleh, tidak boleh serumah. Enggak ucapin kalimat cerai. Dia berdosa, dua-duanya berdosa. Kalau misal, ini jadi kasusnya gini, ibu-ibu di belakang yang tidak dengar. Kalau ada suami istri, tidak ada perceraian di antara mereka, tapi ada pertengkaran sering terjadi. Si suami lantai 1 tinggalnya suami istri lantai 2. Tapi belum ada perceraian, maka ini tidak terjadi cerai, tetap satu suami istri. Tapi tidak menjalankan kewajiban kayak hubungan biologis, itu berdosa. Siapa yang tidak lakukan? Dua-duanya berdosa. Karena hak istri biologis, hak suami biologis, gak bisa. Dan kalau si suaminya misalnya datang mendatangi istrinya ke kamarnya lalu dia gaulin, tidak boleh istrinya nolak. Kalau gak mau ya cerai, gak bisa. Selama satu suami istri harus terjadi apapun yang merupakan kewajiban itu. Gak bisa, makanya cerai kalau memang gak bisa. Allahu'alam, ini kata-kata sedikit ada kelainan ini masih bunyi. Karena sedikit. Allahu'alam, ini kalau bahasa medis sedikit ada kelainan ini belum bisa diterima. Harus ada kelainan baru bisa kan? Nah, kalau sedikit kelainan cuma diterka-terka. Pokoknya gak bisa kalau tidak jalankan kewajiban. Kalau tidak bisa lagi bertahan karena ada masalah-masalah, cerai. Itu jalan keluar. Kalau mereka masih serumah, satu suami istri, tetap ada hak dan kewajiban. Itu gak bisa ditinggalkan, hak dan kewajiban. Apa lagi? Sudah? Satu lagi. Bentar. Tapi kesalahan adanya di pihak suami dan si istri minta bercerai. Sama sekali. Sama sekali. Tidak ada haknya di mana dia minta uang, di mana dia minta harta di situ. Enggak ada celah syar'i ya, saya bicara secara syar'inya. Enggak ada. Terus tidak bersalah apa hubungannya dengan harta suaminya? Enggak ada kewajiban suami memberikan nafkah dia setiap bulan untuk makan. Ada kelebihan dari situ dia tabung, itu haknya dia. Tapi kalau dia cerai sama suaminya lalu dia paksa harus ambil harta suaminya, walaupun suaminya yang salah, tidak ada sama sekali celah syar'inya. Itu negara, kita bicara hukum agama. Saya sampaikan apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya, gitu kan? Ini hukum agama. Agama kita berkata begitu. Tidak mungkin saya ubah. Ini bukan buatan saya, ini memang sudah begitu hukumnya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya beriman pada Allah. Ini bahaya ini. Allah mengatakan A, cari hukum B. Hukum Allah, suami punya kewajiban kasih nafkah kebutuhan si istri. Ajaran yang tidak benar. Ajaran tidak benar. Alhamdulillah enggak semuanya dengar. Ini bahaya nih ajaran. Sudah ya? Jadi gini Bu, ini ibu-ibu ini suka terbawa perasaan. Pada saat tadi pertanyaan itu, ada orang puluhan tahun menikah, lalu suaminya berbuat kesalahan, lalu istrinya minta cerai. Istrinya dapat gak dari harta suaminya? Jawaban syar'i tidak ada. Sekarang kan yang menilai ini benar atau salah, siapa yang menilai? Dari perempuan gak kita dengar? Dari laki-laki kita dengar? Karena ini sulit menentukannya, apalagi kita cuma dari luar. Setiap perempuan yang cerai sama suaminya atau laki-laki menceraikan istrinya, pasti membela diri, dia yang benar. Gak mungkin ada yang datang, ya saya memang salah, itu kan. Pasti dia membela, berusaha mencari kesalahan pasangannya. Jadi tidak bisa dijadikan tolok ukur. Tiba-tiba langsung dilihat, oh, kok bisa suami itu kayaknya zalim. Dan ini kasus jarang terjadi. Ya, jarang sekali terjadi. Masa orang sudah puluhan tahun menikah, kemudian tiba-tiba bercerai. Gini loh, Bu, gini sebentar. Laki-laki dan perempuan itu manusia. Manusia itu punya rasa marah, punya rasa senang, punya capek, punya segar. Itu memang ada. Jadi kita jangan mimpi mengkhayal menikah dengan orang yang tidak akan pernah marah. Itu mustahil itu. Nabi SAW pernah marah pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu kan? Jadi kita harus tahu, melanggar agama misalnya, itu wajar terjadi. Ada saatnya orang jenuh, ya, jenuh dengan keadaan yang memuncak. Mungkin karena meninggalnya orang tuanya, mungkin karena penyakitnya menimpa dirinya, dan seterusnya, gitu kan? Itu kejenuhan bisa terjadi. Dan jangan itu dijadikan tolok ukur untuk ini saya benar atau saya salah. Jadi harusnya kita tahu. Dan dalam kondisi pasangan kita salah pun, masih dianjurkan secara syar'i untuk bertahan. Contoh misal, ada sahabat laki-laki yang sempat istrinya selalu berhubungan sama laki-laki lain. Kalau dalam bahasa wahyunya ya, itu santun dibahasakan. Sesungguhnya istriku tidak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan selingkuh sama laki-laki lain. Kata Nabi SAW, ceraikan dia. Udah, enggak apa dipertahankan kalau sudah berbuat dosa besar, gitu kan? Tapi dia bilang, cuma saya mencintainya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pertahankan kalau begitu. Nabi suruh pertahankan, perbaikin. Kalau kau memang cinta sama dia, perbaikin, berkorban, enggak apa-apa. Allah nilai pahala kok, kan gitu. Jadi bukan spontanitas langsung udah cerai aja gini-gini. Karena gini Bu, pada saat cerai pun jangan pernah berpikir, oh ya nanti saya akan lepas dari masalah. Setiap kehidupan, setiap orang akan ada. Ini cerai nih sama suami pertama, lalu dia nikah sama suami kedua. Terus suami kedua ini waktu sebelum nikah mungkin menjanjikan ini, menjanjikan itu. Jangan lupa, itu janji. Dan juga satu sisi yang lain, dia juga punya kekurangan. Akan ada masalah lain tuh, akan ada masalah lain. Laki-laki begitu, dia ceraikan istri, nikah sama perempuan lain dengan harapan yang lebih baik. Ini perempuan juga punya kekurangan sebagaimana ini punya kekurangan. Gitu ya? Sering terjadi, ada kasus pernah terjadi, laki-laki dia marah sama istrinya karena tidak memenuhi biologisnya misalnya. Dia udah bahasakan tidak dipenuhi. Baik, itu kekurangan yang semestinya secara syar'i diperbaikin ya. Cari jalan sampai bisa jalan keluar. Ternyata dia karena tidak beriman sama Allah, larinya ke bar misalnya, ketemu dengan perempuan tidak benar. Maka dia ceritakanlah masalahnya. Si perempuan tidak benar ini tahu kasusnya kena biologis. Dia penuhilah masalah biologis tadi. Si laki-laki puas. Dia nikahi si pelacur tadi. Ternyata si perempuan ini punya kekurangan jauh lebih banyak daripada istrinya. Itu sering terjadi tuh. Sama halnya juga perempuan begitu. Dia pikir dia punya masalah. Makanya saya bilang, Bu, dalam rumah tangga yang kita bahas pernah di rumahnya Ibu Dokter ya, 10 pilar mempertahankan rumah tangga itu. Salah satunya adalah tidak boleh melibatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali alim ulama. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Orang tua kita pun kalau tidak bijak maka gak boleh. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Jadi tidak boleh. Kameranya ditutup sama anak. Kameranya jangan ditutup. Jadi harus difahamin hukum-hukum syari ada berlaku gitu kan. Jadi supaya jangan sampai salah paham. Enggak boleh. Enggak boleh. Tetap jadi kalau dia tidak gini loh. Kalau ada satu hambatan, misal sudah tidak bisa melayani biologis. Ya sudah poin itu yang dia bahasakan ke pasangannya, saya sudah enggak bisa melayani. Tapi kan melayani makan, membersihkan rumah. Loh iya, enggak masalah. Dia bahasakan kalau suaminya ridho enggak ada masalah. Enggak boleh itu syaitan. Enggak boleh. Lawan syaitannya. Enggak boleh. Ya sudah, berarti bangunan punya si perempuan kalau cerai, tanah punya si laki-laki. Iya, dia nuntut ke pengadilan, dia sampaikan kalau rumah itu dia yang bangun, tanahnya punya suaminya. Nanti pengadilan akan menuntut si suami memberikan nilai bangunan itu kepada dia. Emang begitu jalan keluarnya. Dia tetap akan ambil haknya. Gitu kan? Iya, hakim yang menentukan. Kalau suami istri sudah tidak bisa titik temu ketemu, maka hakim yang mengambil keputusan, sudah pemerintah. Makanya dari awal keduanya memperbaiki. Kalau tidak bisa, keluarganya didatangkan. Kalau tidak bisa, hakim. Hakim sudah penentu. Hakim itu sudah penentu. Dia akan bisa menceraikan atau tidak menceraikan. Hakim bisa hakim itu bisa menarik haknya suami. Kalau dia tahu suaminya zalim, diceraikan sama hakim. Jadi hakim itu dan bisa mengambil hak secara hukum ya. Maka nanti pihak pemerintah tuh yang akan mengejar si suami ini. Jadi terus akan dikejar untuk kalau tidak dia hitung kriminal, enggak boleh. Haknya orang dia harus kembalikan. Oh iya, kan pengadilan pada saat dia ngajukan cerai semuanya masalahnya diceritain sama dia. Semuanya. Ada 100 poinnya, 100 poin ditulis. Nanti dari situ baru akan ada penilaian dari pengadilan, yaitu konsekuensinya. Oh lain, itu lain, sudah diberikan. Makanya begini, begini, sebentar. Niatlah nikah memang untuk ibadah. Jadi sabar, saya sudah kasih contoh tuh hari. Orang pergi haji, niatnya ibadah. Biar capek, keringatan, jatuh kepleset waktu di sana. Tetap mau kembali lagi. Karena orang tahu ini ibadah, ada suka dukanya, ada pahalanya di sisi Allah. Jadi harusnya niat begitu ya. Dan memang bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur berjalan ya berdoa sama Allah dan coba perbaikin. Tapi kalau belum anak-anak kita nanti, memang dari awal dicariin pasangan yang sudah baik. Jangan yang banyak PR-nya nih. Dinikahkan anaknya sama laki-laki narkoba, yang penting kaya. Ya wajarlah, gitu kan? Kalau terjadi masalah dengan anaknya, itu kan banyak terjadi ya. Yang penting kaya, punya mobil, rumahnya bagus, sudah nikah. Narkoba enggak apa-apa deh. Enggak bisa. Ipar saya kemarin sempat diminta oleh seseorang. Terus ditanya ke saya, bagaimana ya laki-laki ini orangnya mapan, mampu, keluarganya baik, tapi orangnya suka mabuk. Saya bilang jangan diterima. Kecuali memang dia, si calon perempuan, mau siap dia pulang mabuk, mungkin dia mukul, mabuk itu bahaya ya. Bisa membunuh malah. Jadi jangan, gak boleh, itu PR namanya untuk apa? Untuk apa? Ada laki-laki mau nikah sama perempuan hanya karena tertarik dengan fisiknya. Masalah kekurangan hukum syari'inya gak ada masalah. Belum sholat, belum tutup aurat, belum semua gak apa-apa. Ya konsekuensinya dia harus bisa menerima itu. Jangan menghayal bangun sholat tahajud sama istrinya. Nggak mungkin istri disuruh datang pengajian, ini sudah kiamat, kapan? Nggak bisa. Cari dari awal yang suka ditaklim, pakai jilbab, dari awal cari yang baik-baik tuh, gitu kan? Laki-laki itu azan ke masjid, nah itu cari tuh di saf awal. Nah ini orang-orang baik-baik nih. Itu baru nama, itu baru bisa bimbing ibu sholat malam sama-sama. Ini tiap malam di bar, di diskotik, lalu menghayal mau bimbing sholat tahajud. Ini luar biasa. Menghayal di mana ini? Gitu. Itu gak boleh juga, rumah tangga tidak akan stabil. Kapan istri yang memimpin rumah, gak boleh. Istri itu gini bu, istri menjalankan tugasnya dari Allah. Dia mendukung keputusan suaminya kalau tidak melanggar hukum agama dan mengingatkan kalau salah. Udah, itu poinnya. Selebihnya jalankan. Tidak ada urusan, dia mapan pun dalam hukum syar'i, dia kaya raya, dia seorang profesor pun punya beragam macam banyak. Satu Jakarta semua punya dia, lalu dia nikah, tetap dia hukumnya istri di bawah suaminya. Nggak boleh dia memimpin. Hukum agama begitu, kalau mau jadi muslim, kalau tidak mau pakai hukum rimba, hukum dia sendiri ya, silakan. Allah bilang tidak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan dipimpin oleh laki-laki, pemimpin perempuan. Memang dia yang penentu keputusan. Kasih wewenan. Ini loh kita mau keluar, menurut kamu bagaimana? Oh besok kita keluar ke sini. Baik, ikutin. Bukan karena dia, karena Allah. Ini ibadah semua nih. Ya. Kita jalan kaki ke jumrah, gitu kan? Panas, tapi Allah yang suruh. Ya udah kita jalan. Keringat-keringatnya pun kita nikmatin. Gitu. Emang sudah begitu. Dan dunia sebentar, kita akan laluin, gitu kan? Jadi sabarlah, jangan terlalu ini. Ada sekarang teman ibu-ibu sekalian, teman-teman kita di Myanmar, ya, itu diarahkan ya, luar biasa. Perempuan ada satu cuplikan. Saya menceritakan supaya ibu bisa lihat bagaimana nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Ada satu perempuan muslimah itu ditangkap oleh orang-orang di sana, kemudian dipotong lehernya. Sama suaminya itu difoto, kepala istrinya dipegang, ditulis dalam bahasa Arab tuh. Terus jasad istrinya ini disembunyikan di belakang semak belukar, anaknya lagi nangis nyari ibunya gitu. Dan itu terjadi hampir tiap hari. 17 tahun sekarang umat Islam di Arakan itu disiksa begitu, dibakar, dibunuh. Ada perempuan sampai nangis-nangis, suaminya dibakar depan matanya, anaknya dibakar depan matanya. Sekarang di Syria, orang pengungsi tidur di pinggir sungai berharap ada kapal yang selamatin. Mereka makan, ada cuplikan sama saya, mereka makan bekas roti yang sudah seminggu di jalanan, tercampur pasir, dibongkar-bongkar, dimakan sama dia. Diwawancarain sama orang, anak-anak kecil, kenapa? Kalian buat apa? Dia bilang, kami sudah seminggu gak makan, jadi kami mengumpulkan sisa-sisa roti seperti ini. Mereka kurus sampai mati, luar biasa gitu kan. Ada banyak orang mengeluh karena jasadnya. Ibu-ibu sudah, alhamdulillah sempurna, kulitnya gak apa-apa, matanya gak apa-apa, telinga gak apa-apa. Ada orang lahir tumor misalnya, naudzubillah, matanya rusak, buta. Berapa banyak nikmat Allah sama kita nih. Kita mengeluh tidak punya, tidak bisa beli satu produk. Ada orang yang tidak bisa, tidak tahu mau makan apa. Di Somalia itu sampai ada orang yang kurus sampai tulangnya nonjol, keluar udah. Udah luar biasa sudah. Itu mungkin cuma ditekan itu bisa jebol badannya karena enggak ada makanan. Perutnya sudah enggak ada sama sekali. Mereka tidak tahu makan apa. Kita masih bisa beli ini, beli itu, beli ini, masih ngeluh. Ini gimana ini gitu. Terlalu banyak nikmatnya Allah. Jadi coba berpikir lebih jauh. Kita ini disuruh oleh Allah, oleh Nabi SAW melihat orang yang di bawah. Masalah kita akan jadi kecil kalau kita lihat masalahnya orang lain. Kita mengeluh secara fisik, ada orang subhanallah gak bisa jalan, lahir lumpuh gitu kan. Banyak, terlalu banyak sudah. Ada cuplikan yang saya lihatkan istri saya kemarin. Saya tidak tahu siapa yang mengirim, tapi cukup bagus. Banyak istri yang mengeluh, suami saya begini, suami saya begitu. Ternyata ada cuplikan didatangkan sini, dia bilang, coba lihatlah. Ada satu cuplikan, tidak tahu dari mana didapat. Ada seorang suami lagi marah sama istrinya. Istrinya tuh ditendang-tendang sama dia, diinjak-injak. Sampai dibilang dalam cuplikan itu, lihat nih, bagaimana suami ini yang tidak bertanggung jawab. Dan bagaimana dengan suami Anda yang selama ini masih memperhatikan, masih mau membelikan sesuatu, masih mengajak musyawarah. Itu luar biasa, tapi banyak perempuan tidak sadar itu. Berapa banyak juga sebaliknya begitu. Laki-laki yang istrinya kasar, yang istrinya begini, tapi dia tidak istrinya sudah santun, sudah baik, tapi dia tidak lihat ada orang yang istrinya kasar, istrinya bangkang sama suaminya, selingkuh sana sini gitu. Saya pernah didatangi oleh satu orang murid saya. Dia datang di kantor saya waktu itu di Makassar dalam kondisi keringat dan orang yang pucat wajahnya. Kemudian dia datang ke saya. Dia bilang, "Ustaz, tolong saya." "Kenapa? Mau ditolong apa nih?" Dia bilang, "Saya kaget luar biasa, shock, tidak pernah terjadi seperti ini." "Kenapa?" Kamu kenapa? Dia bilang, saya pulang ke rumah, istri saya gak ada. Kemudian gak tahu kenapa feeling saya ingin keluar ke satu tempat, jalan. Di satu jalan perasaan saya pekah sekali. Lalu saya mampir di rumah, salah satu rumah yang pernah saya tahu istrinya pernah kos-kosan ada di situ. Dia bilang begitu saya datang, saya temukan istri saya lagi tidur sama laki-laki lain. Saya kaget, buka kamar, saya temukan ada sepatu di situ, ada mereka lagi berhubungan, dan akhirnya saya panggil istri saya keluar, istri seperti tidak merasa bersalah. Gitu kan. Saya bahasakan ini, biasa banyak laki-laki yang istrinya sudah santun, sudah baik, sudah layanin, tidak bersyukur sama Allah. Ada orang yang begitu tuh. Tapi dia jadi serba salah karena dia sangat cinta sama istrinya. Ini serba salah, mau ceraikan, sayang. Tidak diceraikan, terhantui dengan kasus tidur sama laki-laki lain. Dan dia lihat depan matanya, dibuka itu lagi tidur. Itu berbahaya sekali. Artinya gini, coba lihat kalau masalah kita sedang ada, lihat orang-orang yang punya masalah lebih berat. Jadi kita lihat nanti masalah kita kecil. Gitu. Marah, minta cerai gara-gara hanya tidak beli baju, minta cerai gara-gara tidak hanya ke Bandung, hanya karena tidak hadir perkawinan, ya. Hanya karena, loh iya, ada kan begitu ya? Ya, mungkin karena memuncak, ada yang cemburu sama mertuanya, kemudian minta cerai, ini kan macam-macam, aneh-aneh, kan gitu, ada. Jadi coba lihat masalah kita, pertemukan dengan masalah-masalah orang yang lebih berat, insya Allah kita akan syukur itu masalah kita. Dan masalah ini ibu-ibu sekalian adalah untuk mendatangkan sifat sabar, kita jadi belajar, dan Allah tinggikan derajat seseorang muslim. Mungkin begitu ya, sudah 10:30. Baik, saya dalam masalah rumah tangga juga saya sudah pernah jadikan rujukan, dan saya mengatakan ibu-ibu bisa beli buku ini, Mahkota Pengantin, namanya Tuhfatul Arusain gitu kan. Buku ini sebenarnya saya lagi bedah juga, tapi sebulan sekali, di Rabu kedua di Tebet gitu kan. Cuman memang kalau bisa dibeli, lebih dibeli. Jadikan sebagai apa namanya pegangan di perpustakaan rumah. Buku ini bagus, sangat lengkap. Merincikan semua masalah-masalah rumah tangga. Dari bagaimana memilih pasangan, bisa dikasih ke anak-anak. Sampai bagaimana mengobati rumah tangga yang sering bertengkar, ribut, dan ternyata kena kasus sihir. Kena kasus sihir, itu cukup banyak ya. Jadi seperti tadi banyak saya tangkap pertanyaan ibu-ibu ini, ada yang kalau bertemu selalu bertengkar, kalau mereka berpisah merasa tenang. Nah itu biasanya kena kasus sihir tuh, ya, kasus matanya orang. Iya, ada orang yang sengaja buat. Jadi karena dia hasud, dia iri. Kadang-kadang gini, suaminya ibu berhasil kerja, kemudian dia mau serang dengan sihir supaya tidak berhasil. Larinya bisa bukan ke usaha, bisa ke rumah tangganya. Yang penting membuat orang ini jadi kacau hidupnya, gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang perintah agama, kemudian kita jadi malas lakukan, itu ada pengaruh syaitan. Kalau sampai ke masalah rumah tangga, malas berbicara, setiap bicara sedikit bertengkar, ini ada indikasi itu ruqyah, saran saya untuk ruqyah. Jadi ngobatin. Nah itu dirincikan di dalam buku ini bagaimana mengobatinya dan seterusnya. Gitu. Mungkin begitu ya. Dan mungkin saya pamit, insya Allah. Saya nggak tahu Ibu Yuli, saya mungkin Kamis depan tidak bisa hadir. Gitu ya. Jadi insya Allah mungkin mudah-mudahan ada gantinya. Saya belum tahu siapa, mungkin teman-teman bisa hubungin atau mungkin saya coba carikan insya Allah, karena saya bimbing umroh. Nanti hari Rabu saya berangkat gitu. Mungkin begitu dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada dari saya mohon dimaafkan, dan kita tidak henti-hentinya berdoa agar semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah, diganti menjadi pahala, dan semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang punya masalah seberat apapun diselesaikan oleh Allah. Yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya, dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, dan juga Allah terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab. Semana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.